apakah boleh mengadakan transplantasi organ tubuh dengan kondisi sang pendonor menjualnya? Sedangkan ini merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkannya dan kemungkinan selamat 50-50%. Pertama, ini menjual organ tubuh. Iya. Menjual organ tubuh. Tubuh itu bukan milik dia. Tubuh itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apa haknya dia menjual? Karena itu tidak benar seorang menjual organ tubuhnya. Yang ada adalah dia bersedekah dengannya. Kalau itu tidak membahayakannya, tapi kalau membahayakannya, Allah telah berfirman, wala tulqu biyadikum ila tahlukah, yang kalian melemparkan diri kalian dalam kebinasaan. Dan Allah telah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, yang kalian membunuh diri kalian, sungguhnya Allah merahmati kalian. Dan Rasulullah bersabda, la darar wa la dirar, tidak boleh ada bahaya dan membahayakan. Iya. Adapun terkait dengan masalah dia sakit dan perlu organ tubuh, dan ini tidak didapatkan kecuali dengan cara membelinya. Ini Allah Ta'ala alam, ini pembahasan agak sulit untuk apa, saya tidak bisa menjawab sekarang. Kalau penanya kadang kondisinya kadang bukan darurat, tapi bermain-main dengan kata darurat, tidak ada yang lain selamat kecuali itu. Kemudian yang kedua, berobat itu bukan wajib. Berobat itu bukan wajib. Ya. Disunahkan berobat, boleh seorang berobat, tapi tidak dimestikan. Ya. Dan kalau dia tidak berobat dan dia meninggal karena hal itu, dia tidak dianggap membunuh dirinya. Tidak dianggap.